Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik dalam kegiatan kajian ilmiah yang insya Allah akan mengangkat tema tentang indahnya saling menasehati. Dasar utama kajian kita dalam tema ini adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: "Ad-dinun nasiha." Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama adalah nasihat. Kemudian kami, kata para sahabat, bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin pada umumnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam uraiannya terhadap hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini dengan jelas menunjukkan kalau nasihat adalah bagian dari agama. Dan ini juga secara sekaligus menunjukkan kepada kita kalau nasihat itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama kita. Agama akan ada ketika nasihat ada. Dan agama akan hilang ketika tidak ada nasihat di dalamnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang nasihat tadi, ad-dinun nasihah, ini sangat mirip dengan apa yang beliau sampaikan terkait wukuf di Arafah pada saat haji. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini menunjukkan bahwa wukuf di Arafah itu sesuatu yang harus ada dalam rangkaian ibadah haji. Akan ada ibadah haji ketika ada wukuf. Tidak ada yang disebut dengan ibadah haji ketika tidak wukuf di Arafah. Karena nasihat, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama yang menunjukkan betapa pentingnya sebuah nasihat. Di antara poin-poin itu, antara lain pertama, an-nasihatu min khuluqil anbiya. Memberi nasihat adalah termasuk dari akhlaknya para nabi. Para anbiya, mereka sangat besar perhatiannya terhadap umatnya. Dan salah satu yang menunjukkan hal itu adalah adanya nasihat yang selalu mereka sampaikan. Seperti misalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-62, Nuh berkata, qala uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku datang kepada kalian untuk menyampaikan risalah dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku hendak menyampaikan nasihat untuk kalian. Dan aku lebih tahu segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam terus berupaya menyampaikan nasihat demi nasihat kepada umatnya. Demikian juga Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Di surat yang sama, ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana lakum nasihun amin. Kata Hud kepada umatnya, wa ana lakum nasihun amin. Aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Selain Nabi Nuh, selain Nabi Hud, juga ada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Beliau juga sangat semangat dalam menyampaikan nasihat kepada umatnya. Di surat yang sama, ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nashahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin." Aku datang kepada kalian dalam rangka menyampaikan nasihat kepada kalian, meskipun kalian sebenarnya orang-orang yang tidak menyukai adanya nasihat. Jadi, nasihat, menyampaikan nasihat adalah akhlak para anbiya, jalan hidup mereka. Nasihat dan menyampaikan nasihat adalah bagian dakwahnya para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kalau sesuatu sudah dikatakan sebagai akhlak para anbiya, jalan hidup para anbiya, maka ini menggambarkan bobot dari sesuatu tersebut, kadar dari sesuatu yang dimaksud tersebut. Nasihat adalah akhlak para anbiya, jalan hidup para anbiya, metode dakwah para anbiya. Berarti memang nasihat ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama kita. Maka tidak salah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal tadi mengatakan ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Bisa dikatakan bahwa nasihat ini menjadi tiangnya agama. Kalau tidak ada nasihat, agama bisa jadi roboh, ya, hancur. Kemudian poin yang kedua, an-nasihatu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan nasihat itu adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar kasih sayangnya terhadap umatnya. Dan beliau sangat mengkhawatirkan ada hal-hal yang buruk menimpa umatnya, maka yang beliau lakukan adalah selalu memberi dan menyampaikan nasihat kepada umatnya, termasuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat At-Taubah ayat 128 berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Sungguh berat beban yang beliau pikul. Harisun alaikum. Sungguh rasul itu sangat bersemangat ingin menyampaikan hidayah, petunjuk, kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul ini dikenal sebagai rasul yang begitu besar kasih sayangnya terhadap kaum mukminin. Ini gambaran tentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau memikul beban berat, beban-beban umatnya, kita. Namun beliau sangat bersemangat menunjuki kita kepada hal-hal yang baik. Beliau sangat bersemangat menyampaikan hidayah kepada kita. Dan begitu besar kasih sayangnya. Tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan beliau terangkan, beliau jelaskan, dan beliau perintahkan kepada kita agar menempuhnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala melainkan beliau juga menjelaskannya dan beliau peringatkan kita darinya. Maka sungguh apa yang telah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lakukan untuk kita sebagai umatnya sangat luar biasa. Nasihat demi nasihat begitu besar, begitu bermanfaat bagi kita. Beliau benar-benar telah meninggalkan kita dalam keadaan segala perkara menjadi jelas urusannya bagi kita. Terutama menyangkut hal-hal agama. Sampai digambarkan di dalam hadis bahwa beliau meninggalkan umatnya, meninggalkan kita dalam keadaan terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya. Nah. Maka atas dasar ini, nasihat atau menyampaikan nasihat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh untuk kita abaikan. Kita juga harus berusaha semampu kita menasehati saudara kita. Dan nasihat yang kita sampaikan kepada saudara kita adalah bentuk perwujudan dari kasih sayang kita untuknya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita tidak ingin diri kita celaka, maka kita pun harus begitu. Keinginan kita terhadap saudara-saudara kita. Jangan sampai kita punya keinginan saudara-saudara kita celaka. Kalau kita tidak ingin diri kita celaka. Bagaimana caranya? Sampaikan nasihat. Nah. Berikutnya yang ketiga, Sebagai gambaran bahwa betapa pentingnya sebuah nasihat adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan poin nasihat dalam baiat yang dilakukan terhadap para sahabat-sahabatnya. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu berbaiat kepada beliau untuk melakukan sekian banyak ketaatan-ketaatan kepada Allah, seperti sholat, seperti zakat. Dan Nabi mencantumkan salah satu poin yang penting, yaitu apa? Nasihat. Selain sholat, selain zakat. Seperti diungkapkan oleh salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamis shalah wa itaiz zakat wan nushi likulli muslimin." Aku berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berjanji setia ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan an-nushi likulli muslimin, menyampaikan nasihat kepada setiap muslim. Ya. Ada poin nasihat dalam baiat para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah nasihat. Ya. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin keempat, nasihat atau menyampaikan nasihat adalah merupakan petunjuk para salafus saleh. Jalan hidup para salafus saleh. Para salafus saleh kita, mereka antara satu dengan yang lainnya saling menyampaikan nasihat. Nasihat menjadi sesuatu yang mereka cintai. Nasihat menjadi sesuatu yang penting yang harus ada di tengah-tengah mereka. Kalau sesuatu sudah menjadi jalan hidup, berarti ini sesuatu yang menjadi pegangan utama. Dimanapun mereka berada, nasihat selalu ada bersama dengan mereka. Dan para salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain atau rahimahumullah, ya, mereka tidak hanya semangat menyampaikan nasihat, tetapi juga semangat dalam menerima nasihat. Makanya inilah yang diistilahkan dengan saling menasehati. Ya. Ada pihak yang menasehati, ada pihak yang dinasehati. Semuanya semangat dalam memberikan nasihat dan dalam menerima nasihat. Ini para salaf. Ya. Ada banyak orang yang mungkin baru semangat, baru bisa menyampaikan nasihat saja, tetapi untuk persoalan menerima nasihat kadang merasa berat. Ya. Kalau menyampaikan nasihat itu bagian dari agama, maka perlu kita pahami, menerima nasihat juga bagian daripada agama. Jadi istilah nasihat itu bukan hanya sekedar menyampaikan saja, tetapi juga menerima. Nabi SAW mengatakan, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Artinya, menyampaikan nasihat adalah bagian daripada agama, dan menerima nasihat juga bagian daripada agama. Karena nasihat itu menjadi sesuatu yang percuma, tidak ada manfaatnya ketika tidak diterima dengan baik. Ada kalanya kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita, dan ada kalanya saudara kita yang menasihati kita. Para salafus saleh adalah orang-orang yang begitu semangat dalam menerima nasihat, meskipun nasihat itu datang dari orang-orang yang mungkin secara umur lebih muda. Para salaf begitu semangat dalam menerima nasihat, meskipun yang menyampaikan nasihat itu secara keilmuan mungkin lebih rendah. Ya. Secara kedudukan juga demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berani memberi nasihat kepada orang lain, maka kita juga harus berani menerima nasihat dari orang lain, selama nasihat itu nasihat yang baik buat kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin keadaannya tetap baik. Kita semua harus sadar bahwa kita makhluk yang lemah, rentan melakukan kesalahan. Enggak ada yang sempurna. Dengan adanya nasihat, ini setidaknya akan memperbaiki keadaan kita. Jadi jangan hanya menjadi orang yang semangat dalam menyampaikan nasihat, tetapi juga harus menjadi orang yang semangat dalam menerima nasihat. Ya. Sekalipun nasihat itu datang dari orang yang mungkin secara usia lebih muda dari kita, secara keilmuan lebih rendah dari kita, secara kedudukan pun sama di bawah kita. Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang tuanya dan menyayangi yang mudanya. Ini ada kaitannya dengan nasihat. Kalau semua kita memperhatikan hadis ini, maka tidak akan ada rasa berat bagi kita untuk menerima nasihat dari siapapun nasihat itu datangnya. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Para salafus saleh kita, selain semangat dalam menyampaikan nasihat dan semangat dalam menerima nasihat, mereka juga memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang menolak nasihat. Tidak ada orang yang menolak nasihat kecuali ada kemunafikan dalam dirinya. Karena salah satu sifat munafik adalah tidak mau menerima masukan yang baik, tidak mau menerima nasihat yang baik, tidak mau menerima bimbingan yang baik. Apa yang menghalanginya? Al-kibr. Kesombongan. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 206. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ismi." Wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya, kepada si munafik, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, akhadhathul izzah, maka bangkitlah kesombongannya. Enggak mau menerima. Yang pada akhirnya mendorongnya untuk melakukan dosa. Terkait dengan ayat ini, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkannya. Beliau mengatakan, "Huwa ar-rajulu yansahu akhahu fayaqulu 'alayka nafsak aw mithluka la yansahuni." Ayat ini ya, sebagai gambarannya adalah seseorang menasehati saudaranya, "Bertakwalah engkau kepada Allah. Engkau harusnya begini, begini. Bukan begitu caranya, tapi ini caranya." Seseorang menasehati saudaranya. Kemudian saudaranya mengatakan, "Alaika nafsak, kamu urusi saja dirimu." Ini yang dimaksud dengan akhadathul izzah. Ya. Bangkit kesombongannya. Ketika dinasehati, menjawab, "Kamu urusi saja dirimu." Mithluka la yansahuni, orang seperti kamu belum pantas nasihati aku. Lihat usiamu berapa tahun sih? Karek 20 tahun, saya geus 30 tahun. Ente apal naon? Orang sepertimu gak pantas ngasih nasihat kepadaku. Ente talim tahun sabaraha sih? Saya tadi ngesti tahun 89. Masya Allah. Apakah orang yang sudah tua usianya berarti orang yang sudah tidak perlu lagi mendapatkan apa? Nasihat? Apakah orang yang sudah lama ngaji, yang sudah lama taklim berarti sudah sempurna, gak butuh lagi kepada nasihat? Tidak. Kalau memang dipahami seperti itu, di mana kalau begitu berlakunya hadis ini? Kalau dipahami seperti itu berarti hadis ini terbatas saja, ya gak? Sementara Nabi SAW mengatakan secara umum, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, sampai kapanpun, sampai terjadi hari kiamat. Agama adalah nasihat. Semua kalian butuh kepada nasihat. Menasehati dan menerima nasihat. Nah. Maka para salaf memperingatkan dengan peringatan yang keras kepada orang-orang yang enggan menerima nasihat. Karena tidak ada yang mencegahnya untuk bisa menerima nasihat kecuali al-kibr, kecuali kesombongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan kata sombong adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Enggak mau ketika diarahkan kepada sesuatu yang baik, menolak. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para salaf adalah panutan kita. Kita semua berupaya mengikuti jejak mereka. Dalam akidah, dalam manhaj, dalam suluk, dalam perilaku, dalam muamalah, dalam ibadah. Karena mereka telah mengamalkan adab agama ini dengan baik, dengan sangat-sangat baik. Kita harus selalu ingat ya, bahwa para salaf jalan hidupnya adalah memberi nasihat, menerima nasihat, dan memberikan peringatan kepada siapa saja yang menolak nasihat. Selanjutnya yang kelima, an-nasihatu min huquqil ukhuwah bainal muslimin. Nasihat atau menyampaikan nasihat adalah bagian dari hak yang harus dipenuhi dalam membangun ukhuwah antar kaum muslimin. Ukhuwah itu akan tetap terjaga dengan baik manakala di dalamnya berlaku munasohah, saling menasehati. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan dalam sabdanya, idza stansaha ahadukum akhahu falyansah. Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah. Apabila salah seorang di antara kalian diminta untuk memberi nasihat kepada saudaranya, falyansah, maka hendaknya ia menyampaikan nasihat. Nasihat harus dijalankan antar setiap individu maupun antar komunal, karena nasihat ini menjadi salah satu tanda adanya perhatian terhadap kebaikan. Nah, gambaran adanya kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hakul muslim ala muslimi sittun. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Ini pertama. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, apabila seorang muslim da'aka mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhi undangannya. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila seorang muslim memintamu untuk memberikan nasihat kepadanya, sampaikan nasihat itu. Ini yang keempat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kemudian kalau ada seorang muslim yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakan. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fa'atba'ahu. Dan kalau meninggal dunia, maka antarkan jenazahnya. Ini hak-hak antar muslim dengan muslim lainnya. Dari sekian hak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya itu adalah ada yang berhubungan dengan nasihat. Wa idza stansahaka fansahhu. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita tunaikan dengan baik untuk saudara kita. Maka jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan nasihat. Jangan sungkan-sungkan untuk menegur. Ada juga hadis lain dari sahabat Jubair bin Mut'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslimin. Ada tiga perkara yang dengan ketiga perkara itu tidak akan ada lagi kedengkian dalam hati seorang muslim. Tiga perkara yang dimaksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ikhlasul amal lillah. Pertama, mengikhlaskan segenap amalan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya. Kalau kita melakukan sebuah amalan untuk mendapatkan ridha Allah, maka hati kita akan tenang. Ya. Hati kita akan tenang, hati kita akan tenteram. Enggak akan ada lagi kedengkian. Beda halnya ketika kita melakukan sesuatu untuk manusia, maka akan ada perasaan yang tidak nyaman atau bahkan dengki dalam hati ketika tidak mendapatkan balasan yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Apalagi kalau niatnya hanya sekedar ingin mendapatkan kemanfaatan yang sifatnya duniawi dari sesama. Kita melakukan sesuatu niatnya supaya dipuji oleh manusia, ternyata setelah selesai dari melakukan hal tersebut, kita tidak mendapatkan pujian. Maka hati menjadi apa? Dongkol karenanya, iya kan? Beda kalau kita melakukan sesuatu karena Allah. Allah akan memberikan balasannya secara sempurna. Sehingga hati kita menjadi tenang karenanya. Enggak akan ada lagi kedengkian. Maka yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Yang kedua, munasahatu wulatil amri. Menyampaikan nasihat kepada wulatul amri, waliul amr, pemerintah. waluzumu jama'atil muslimin, dan yang ketiga tetap berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Salah satu dari tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kaitannya dengan nasihat. Nasihat menjadi sesuatu yang akan menghilangkan kedengkian. Ya. Kalau kita merasa tidak nyaman melihat perbuatan, tindak tanduk yang dilakukan oleh saudara kita, maka yang harus kita lakukan adalah segera menasehatinya, segera mengingatkannya. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan akan menimbulkan rasa dengki dalam hati kita. Ya. Jadi sangat penting ya, munasohah, adanya saling nasihat, menasehati dalam sebuah jalinan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah akan tetap abadi, akan tetap terjaga keutuhannya manakala tegak di dalamnya al-munasahah, saling menasihati. Nah, berikutnya yang keenam, an-nasihatu minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyampaikan nasihat adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Nasihat adalah sesuatu yang akan membangkitkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyampaikan nasihat menjadi sesuatu yang akan menghidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyampaikan nasihat masuk dalam kategori perhatian yang kita berikan kepada kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menyatakan, man la yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak perhatian dengan urusan-urusan kaum muslimin, maka dia dianggap bukan bagian dari kaum muslimin. Salah satu bentuk perhatian kita terhadap kaum muslimin adalah dengan menyampaikan apa? Nasihat kepada mereka. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan pada hakikatnya nasihat itu isinya adalah ini, isinya adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika ada saudara kita, kita dapati dia mulai malas-malas melakukan kebaikan, kita nasihati. Beri semangat agar dia kembali giat melakukan kebaikan. Dan ketika kita melihat ada di antara saudara kita yang melakukan kejelekan, yang melakukan kesalahan, kita peringatkan, beri nasihat agar meninggalkan hal tersebut. Ya. Maka pada dasarnya nasihat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Umat Islam ini akan tetap menyandang predikat umat yang paling baik selama mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia. Yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Salah satu yang menjadi ciri khas umat Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang ada di tengah-tengah mereka. Ya. Dan sekali lagi itu bagian dari nasihat. Nah. Kalau kita menegakkan nasihat berarti kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita meninggalkan nasihat kita merasa berat dalam menyampaikan nasihat, berarti kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita meninggalkannya, maka nasib kita tidak akan jauh beda dengan nasib Bani Israel. Waliyadubillah. Yang mereka diazab, mereka dihukum, mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa jadinya kalau seandainya kaum muslimin secara umum meninggalkan nasihat, tidak saling menasehati. Keburukan, kejelekan akan terus berkembang, menjamur, mewabah, terjadi di mana-mana. Kalau sudah seperti itu, maka ini sama saja dengan mengundang datangnya azab, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketujuh, an-nasihatu sifatus salihina al-muslihin. Nasihat dan menyampaikan nasihat itu menjadi salah satu sifat orang-orang soleh yang selalu berupaya untuk menciptakan perbaikan. Dan orang yang disebut soleh itu bukan orang yang hanya memperhatikan kebaikan untuk dirinya saja, tetapi yang disebut soleh itu di samping dia berupaya memperbaiki dirinya, juga bersemangat untuk memperbaiki diri orang lain. Soleh wal muslih, dirinya soleh dan berupaya untuk menyolehkan orang lain. Salah satu sifat orang soleh itu adalah menegakkan nasihat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mendefinisikan soleh, kata beliau, yang disebut dengan soleh adalah al-qa'imu bihuquqillah wal-qa'im bihuquqil ibad. Soleh atau orang yang soleh itu adalah orang yang menegakkan apa yang menjadi hak-haknya Allah. Tauhid, ya, ibadah, ketaatan, segala hal yang berhubungan dengan Allah. Dan yang menegakkan hak-hak hamba. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Nasihat. Orang yang disebut soleh itu bukan hanya orang yang qa'im bihuquqillah, menegakkan hak-hak Allah saja, sementara dia mengabaikan hak-hak sesama hamba. Bukan. Tapi di samping menegakkan apa yang menjadi hak Allah, juga menegakkan apa yang menjadi hak hamba. Kita akan menjadi soleh dan mendapatkan predikat soleh ketika kita punya kesemangatan untuk menyampaikan nasihat. Ya. Dan orang-orang soleh dari kalangan umat ini, ya, dari sejak generasi pertama, salah satu sifat yang paling menonjol dalam diri mereka adalah kesemangatan dalam menyampaikan nasihat. Nah, Imam Abu Bakar Al-Muzani, beliau mengatakan, ma faqa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shaumin wala salatin walakin bi syai'in kana fi qalbihi. Qala alladhi kana fi qalbihi al-hubb lillahi 'azza wa jalla wa julu'un nasiha fi khalqihi. yang membuat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terdepan dalam segala sesuatunya dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya, itu bukan sholat, bukan karena sholat, bukan karena saum, akan tetapi karena sesuatu yang ada dalam hatinya. Ada sesuatu yang ada di dalam hati sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dengan itu ia menjadi orang yang paling mulia dan selalu terdepan dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya, mengalahkan sahabat-sahabat lainnya. Dan sesuatu yang ada dalam hatinya itu adalah al-hubbillah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kesemangatan dalam menyampaikan nasihat. Subhanallah. Ya. Kalau soal sholat, kalau soal saum, kalau soal ibadah-ibadah lainnya, bisa jadi dikatakan samalah para sahabat dalam hal apanya? Kesemangatannya. Ya. Sehingga yang membuat sahabat Abu Bakar lebih dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya, itu bukan karena sholatnya, bukan karena saumnya, tapi karena apa? Karena sesuatu yang ada dalam hatinya. Apa itu? Kecintaan yang begitu sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau rela mengorbankan segala sesuatunya untuk Allah. Bahkan hartanya semuanya dikorbankan untuk Allah. Ya. Sampai Nabi bertanya ketika sahabat Abu Bakar membawa semua hartanya kepada Nabi. Nabi bertanya, mana untuk keluargamu? Beliau menjawab, telah kutitipkan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Cintaannya begitu besar terhadap Allah dan Rasulnya. Selain itu, ada juluwun nasihat. Besarnya keinginan untuk memberikan nasihat kepada sesama. Ini. Karena memang nyatanya tidak semua orang ya. Tidak semua orang ada semangat, ada ghirah dalam hal mengingatkan sesama. Padahal itu sesuatu yang penting, sesuatu yang dituntut. Kita harus peduli kepada sesama kita. Kalau kita tidak mau celaka, maka jangan sampai saudara kita celaka. Kita juga harus punya keinginan agar saudara kita selamat. Seperti halnya kita. Nah. Kemudian Imam Fudail ibn Iyadh rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ma adraka indana man adraka bi kathrati sholati was siyam wa innama adraka indana bi sakhawatil anfus wa salamatis sadri wan nushhi lil ummah. Enggak akan dikenal di tengah-tengah kami orang yang dikenal banyak sholat, banyak saum. Akan tetapi yang akan dikenal itu adalah orang yang nampak kedermawanannya, baik hatinya, dan semangat untuk menyampaikan nasihat. Kenapa orang yang banyak sholat, banyak saum pada saat itu tidak akan dikenal? Karena hampir semuanya banyak melakukan sholat dan banyak melakukan saum, sehingga nyaris tidak ada perbedaan dalam hal ini. Lalu yang menjadi perbedaan apa? Soal kedermawanan, soal kebaikan hati, dan soal punya kesemangatan dalam memberi nasihat. Makanya wajar kalau Imam Fudail bin Iyadh tadi mengatakan bahwa enggak akan dikenal di tengah-tengah kami orang yang dikenal banyak sholat, banyak saum. Ya karena semuanya sama seperti itu. Banyak sholat, banyak saum. Sehingga sulit untuk bisa membedakannya. Mana yang banyak sholatnya, mana yang banyak saumnya. Karena semuanya dalam keadaan banyak sholat, banyak saum. Yang akan dikenal adalah orang yang dermawan, berhati baik, salamatus sadr, hatinya baik, selamat dari kedengkian, kebencian, ya, wan nushilil ummah, dan punya semangatan untuk memberi apa, nasihat. Nah, oleh karena itu nasihat hukumnya adalah wajib, jelas, ya, nasihat hukumnya adalah wajib. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, agar nasihat itu dapat tersampaikan dengan baik, maka di sana ada beberapa adab yang perlu untuk diperhatikan. Mengetahui adab-adab dalam menyampaikan nasihat sangat penting. Ya. Karena tidak setiap orang yang memiliki tujuan dan maksud baik itu melahirkan kebaikan. Ada orang yang punya niatan baik tapi justru melahirkan kejelekan. Kenapa? Karena ada yang salah. Tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak melalui etika-etika yang baik. Oleh karena itu penting memahami adab dalam sesuatu. Di antara adab dalam menyampaikan nasihat adalah nasihat wajib disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat dari Mis'ar bin Kidam Al-Hilali. Qala rahimallahu man ahda ilayya uyubi fi sirri baini wa bainahu. فإن النصيحة في الملأ تقريع kata Mis'ar bin Kidam Al-Hilali rahimallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang telah menunjukkan kepadaku kesalahan-kesalahanku fi sirri, secara rahasia, ya, baini wa bainahu, antara diriku dengannya. Ini juga salah satu bukti di mana para salaf sangat cinta kepada nasihat. Ya. Para salaf sangat bersyukur ketika ada orang yang menasehatinya. Apalagi kalau nasihat itu disampaikan dengan adab yang baik. Salah satu adab dalam menyampaikan nasihat adalah nasihat dilakukan secara rahasia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang telah menunjukkan kepadaku kesalahan-kesalahanku secara rahasia antara diriku dengannya. Fa inna nasihata, karena sesungguhnya nasihat yang dilakukan secara terang-terangan di depan khalayak umum, takri'un, adalah berarti menjatuhkan kehormatan, ya, membunuh karakter, ya. Jadi hukum asalnya sebuah nasihat itu mesti disampaikan secara tersembunyi. Cukup antara orang yang hendak menasehati dan orang yang hendak dinasehati, itu saja. Nah, kecuali kalau memang nasihat secara terang-terangan dibutuhkan. Tentu dalam kondisi tertentu dan terkait dengan kesalahan tertentu. Ya. seperti nasihat yang disampaikan oleh para salaf terkait dengan tokoh-tokoh bid'ah, mubtadi misalnya. Kadang-kadang para salaf menyampaikan teguran secara terang-terangan. Maksud dari itu semua adalah agar umat waspada darinya. Nah. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, an-nasihatu bil-lin. Nasihat hendaknya disampaikan dengan lembut. Nasihat hendaknya disampaikan dengan lembut, menggunakan bahasa-bahasa yang baik, tidak kasar, tidak kaku, tidak cenderung menjatuhkan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Anas terkait dengan kejadian datangnya seorang Arabi yang kencing di mana? Di salah satu pojok masjid. Pada saat itu para sahabat hendak berdiri untuk menegurnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'hu. Biarkan dia." Dibiarkan sampai selesai, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Arabi itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kata-kata yang baik kepadanya, kata-kata yang bisa dimengertinya dengan baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadr." Sesungguhnya masjid-masjid Allah ini tidak layak jika di dalamnya ada air kencing dan kotoran manusia. Innama hiya lidzikrillah. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu hanya layak dipakai untuk zikir kepada Allah, wassalat dan salat, wa qiraatil Qur'an serta membaca Al-Qur'an. Ini nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lembut. Ya. Menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Tidak kasar, tidak kaku. Tidak mencemooh, tidak mencaci maki, tidak menghina, tidak merendahkan sama sekali. Beliau tahu kalau Arabi ini datang ke masjid dalam keadaan jahil, makanya kencing di salah satu pojok masjid. Nabi tidak mengatakan kepadanya, "Dasar kamu jahil. Dasar tolol." Tidak. Nabi memanggilnya, Nabi mengatakan kepadanya, menyampaikan kepadanya kalimat-kalimat yang bisa dipahaminya dengan baik. Masjid Allah ini enggak pantas jika ada kotoran manusia. Air kencing manusia. Masjid ini hanya layak dipakai untuk zikir, salat, baca Al-Qur'an. Jadi punya ilmu, iya kan? Makanya usahakan agar orang yang kita nasihati itu begitu mendengar nasihat yang kita sampaikan, ia mendapatkan faedah. Oh, seperti itu. Jazakallah khair. Ya. Ada lagi riwayat dari Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Beliau menceritakan ketika sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau mendengar ada salah seorang dari jamaah sholat bersin. Secara spontan, Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami mengucapkan apa? Yarhamukallah. Padahal dalam kondisi sholat. Para jamaah yang lain dikagetkan dengan suara yang diucapkan oleh Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, hingga akhirnya mereka semuanya melirik ke arah Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Merasa dirinya menjadi perhatian yang lain, Muawiyah ibn Hakam As-Sulami kemudian berbicara lagi, "Ada apa?" Kalau bahasa bebasnya, "Kok saya diliatin begitu? Lagi sholat padahal." Akhirnya para jamaah kemudian memukulkan telapak tangannya ke paha-pahanya. Memberikan isyarat agar Muawiyah ibn Hakam As-Sulami diam, jangan berbicara terus gitu. Ya. Setelah selesai, maka beliau sallallahu alaihi beliau datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna hadhihi sholata," sesungguhnya salat ini, "la yasluh fiha syai'un min kalamin nas," enggak pantas jika di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. "Innama hiya tasbih wat takbir wa qira'atul Qur'an," sesungguhnya salat itu di dalamnya adalah tasbih, takbir, dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami merasa adem mendengar nasihat itu. Tenang hatinya. Ya. Sampai beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Aku enggak pernah melihat ada guru ya sebaik beliau. Sebelum ini, bahkan sesudah ini. "Fawallah ma naharani demi Allah, beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menghardiku, wala dorobani, tidak pula memukulku, wala syatamani, bahkan tidak mencaci makiku." Ya. Nabi enggak menghardik, Nabi tidak memukulnya, Nabi tidak mencaci makinya. Padahal kalau kita lihat kesalahannya, ini sebuah kesalahan yang besar, ya enggak? Ini sebuah kesalahan yang besar. Orang kalau sholat kemudian bicara, mengucapkan kata-kata lain, itu batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Apalagi kalau dalam sholat berjamaah, jelas mengganggu orang lain, mengganggu kekhusyuan, mengganggu jamaah. Ya. Nabi mengerti kondisi Muawiyah ibn al-Hakam. Dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat yang penuh kelembutan, sehingga nasihat itu dapat diterima dengan baik. Ya. Maka nanti juga akan disebutkan ya, salah satu adab dalam menyampaikan nasihat itu adalah sabar. Butuh kesabaran. Jangan emosi. Ya. Tidak sedikit orang ketika menyampaikan nasihat dengan emosi. Ya. Marah gitu kan, kemudian menyampaikan nasihat, akhirnya nasihatnya ini banyak diwarnai dengan kemarahan, banyak diwarnai dengan emosi, jadi teparuguh ya. Bagaimana bisa tersampaikan dengan baik nasihat itu ya? Maka kita harus menjaga emosi, sabar, tenang ya, cari waktu yang tepat. Nah, kita yang menyampaikan nasihat ini butuh jujur, butuh keikhlasan, supaya apa? Supaya nasihat yang kita sampaikan itu betul-betul membekas, betul-betul ada asarnya ya, betul-betul ada pengaruhnya. Kenapa setiap nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu begitu besar pengaruhnya? Karena beliau jujur, beliau ikhlas dalam menyampaikannya. Ya. Enggak ada tendensi-tendensi lain, enggak ada keinginan-keinginan lain. Enggak ada niatan-niatan lain. Betul-betul tulus, murni. Ya. Karena kecintaan, karena kasih sayang. Nah. Maka adab yang ketiga berikutnya adalah an-nasihatu lil islah la lit ta'yir. Nasihat itu hendaknya disampaikan dengan tujuan memperbaiki, bukan menjatuhkan, bukan mencela. Ya. Jangan sampai nasihat yang disampaikan itu isinya celaan ya, atau gambaran kesenangan ketika orang lain jatuh ke dalam kesalahan. Ya. Ada banyak orang yang merasa senang, bersorak ketika saudaranya jatuh dalam kesalahan. Puas, ya, kan begitu. Senang. Giliran saya sekarang yang akan menasehatimu. Kan begitu. Sekian lama kemarin kamu selalu menasehati saya. Sekarang kamu salah. Tunggu tanggal mainnya. Ya kan? Saya akan datang kepadamu. Saya akan sampaikan nasihat kepadamu. Rasain loh. Gak boleh. Nasihat dilakukan dengan dorongan yang seperti itu. Kita gak boleh merasa senang ketika saudara kita jatuh ke dalam kesalahan. Jangan. Sehingga itu dijadikan sebagai motivasi untuk menasehatinya. Awas. Jangan sampai begitu. Nantinya akan membuat kita menunggu-nunggu saudara kita jatuh ke dalam kesalahan. Ditunggu hari ini belum, besok belum, terus pekan ini belum, pekan depan belum, terus begitu jatuh ke dalam kesalahan. Nah, ini gak benar seperti itu. Ini namanya nasihat yang tidak jujur. Ini namanya nasihat yang tidak ikhlas. Ya. Seharusnya kita sedih ketika ada saudara kita jatuh dalam kesalahan. Ya. Dan senang ketika saudara kita tetap istiqomah berada di atas kebaikan. Ini yang seharusnya. Maka hindari menyampaikan nasihat dalam keadaan ada kesenangan dalam diri, ya, untuk melakukannya dengan disebabkan jatuhnya saudara kita dalam kesalahan. Karena nasihat itu untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan. Bukan untuk mencaci maki, bukan untuk memuas, ya. Tapi untuk memperbaiki. Ya. Sungguh merupakan akhlak yang tercela ketika kita merasa senang dengan kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Ini akhlak tercela. Ya. Akhlak yang tidak boleh ada dalam diri seorang muslim. Al-muslimu akhul muslim. Karena seorang muslim itu menjadi saudara bagi muslim lainnya. La yahqiruhu wa la yadhlimuhu. Seorang muslim itu tidak akan mengejek, menghina saudaranya yang muslim. Tidak pula akan memboliminya. Seorang muslim itu akan senantiasa menjaga saudaranya yang muslim. Ya. Kawan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adab lainnya adalah as-sabru 'alan nasihah. Sabar dalam menyampaikan apa? Nasihat, ya. Ini hal yang penting. Karena kalau tidak punya kesabaran, maka nasihat itu tidak akan dapat tersampaikan dengan baik. Sabar itu kan secara makna adalah habsun nafs, ya. Mengendalikan apa? Diri. Menjaga diri ala fi'li ma la yambagi, dari melakukan sesuatu yang tidak pantas. Itu sabar. Ya. Dan segala sesuatu butuh kepada kesabaran. Ada kalanya ketika kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita, ya, kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Dia agak sedikit menjauh dari kita, sabar. Ya. Ada kalanya ketika kita ingin menyampaikan nasihat kepada saudara kita, butuh waktu dan butuh tempat yang tepat. Ya. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada perkataannya. Walikulli maqal maqam. Dan setiap perkataan ada tempatnya. Cari waktu yang pas, sabar dulu, nah, untuk bisa menyampaikan nasihat dengan baik. As-sabru, kata pepatah Arab, yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan dapat membantu setiap amal, apalagi amalan yang baik. Ini butuh kesabaran luar biasa. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menyampaikan nasihat itu masuk dalam bagian sabar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat nampak sekali kesabarannya dalam memberi nasihat. Seperti dua riwayat yang sudah kita sampaikan tadi. Ketika beliau melihat seorang Arabi kencing di pojok masjid. Kalau enggak sabar, ya, maka mungkin tidak akan tersampaikan nasihat itu. Ya kan? Siapa sih yang bisa sabar melihat kejadian seperti itu? Wong para sahabat saja ketika itu sudah mau bangun, ya. Wah, ini kurang ajar ini. Ya kan? Ini masjid. Kok bisa kencing di situ? Kita kadang-kadang kalau tidak sabar, ketika melihat ada saudara kita yang melakukan kesalahan, kita inginnya itu mukul aja. Iya kan? Inginnya mukul, kita inginnya segera apa? Menariknya. Kemudian mencaci makinya, mengata-ngatainya dengan kata-kata yang jelek. Kalau enggak sabar. Sabar. Ya, sampaikan nasihat yang baik. Afwan, ini salah. Ya. Bukan begitu caranya. Ini tidak benar, ini batil, ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sampaikan dengan baik. Nah. Adab lainnya adalah as-sidq wal ikhlas. Jujur dan ikhlas. Seperti tadi telah disinggung ya. Jujur dan ikhlas. Jadikan keikhlasan yang mendorong kita untuk menyampaikan nasihat kepada saudara kita. Ya. Jangan sampai motivasi dari nasihat yang kita sampaikan itu adalah riya karena ingin dilihat, atau sum'ah karena ingin didengar, karena ingin mendapatkan pujian. Oh, masya Allah, itu fulan selalu memberi nasihat kepada saudaranya. Jangan ingin didengar. Masya Allah, anda dengar si fulan begini, begini, begini, menyampaikan nasihat, semangat. Jadikan motivasi dalam memberi nasihat kepada saudara kita adalah ikhlas lillahi azza wa jal. Dan hindari kesombongan. Hindari kesombongan. Jangan sampai ketika kita menasehati saudara kita, ada sesuatu dari kesombongan yang ada dalam diri kita. Ya. Jangan merasa ketika kita sudah menasehati saudara kita, berarti kedudukan kita lebih tinggi darinya. Nah. Ya. Jangan juga merasa bahwa kita lebih baik darinya. Jangan. Orang-orang yang ikhlas dalam menyampaikan nasihat itu adalah orang-orang yang meletakkan nasihat tepat pada tempatnya. Orang-orang yang menyampaikan nasihat karena Allah dengan ikhlas adalah orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya. Ia tidak memiliki tujuan dari nasihatnya kecuali ridha Allah dan kebaikan untuk saudaranya. Ya. Menjaga kehormatan saudaranya, menjaga keistiqomahan saudaranya. Ini orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas dalam menyampaikan nasihat. Dan kita harus berupaya seperti itu. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adab selanjutnya yang keenam kalau tidak salah adalah ilmu. Mengetahui segala hal yang akan disampaikan sebagai nasihat. Kalau seseorang menyampaikan nasihat tanpa ilmu, bisa jadi kerusakannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kebaikannya. Ya. Ada seseorang melakukan kesalahan dan kita tahu ini sebuah kesalahan. Ya. Maka kita nasihati. Kita mengerti apa yang akan kita sampaikan sebagai nasihat. Jangan sampai nasihat hanya sekedar kata-kata yang tidak memberi manfaat, tidak memberi faedah sama sekali. Dalam nasihat itu ada upaya kalau kita ingin menyelamatkan saudara kita, dan itu harus dengan ilmu. Ya, kalau tidak dengan ilmu, nggak akan mungkin kita bisa menyelamatkan saudara kita. Nah. Kemudian adab yang ketujuh adalah memilih uslub yang cocok, yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segenap nasihatnya selalu menggunakan uslub-uslub yang baik. Kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Seperti misalnya beliau mengatakan ma bala aqwamun yaf'aluna kadza. Kenapa masih saja banyak orang yang melakukan perbuatan ini? Tidakkah tahu bahwa siapapun yang melakukan ini maka akan mendapatkan balasan ini. Dan menyampaikan nasihat itu kan tidak mesti lewat lisan. Kadang-kadang kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita lewat kaset yang kita kirimkan, atau lewat sebuah tulisan yang kita berikan kepadanya, atau lewat sebuah buku yang kita anjurkan agar dia membacanya. Ini termasuk nasihat. Artinya kita harus pandai-pandai dalam menyampaikan nasihat. Karena ada orang yang ketika kita nasihati lewat lisan, itu punya perasaan digurui gitu. Diajari. Sehingga gak mau nerima. Tapi ketika kita kasih tulisan, ketika kita kasih buku, maka dia mau menerimanya. Dia akan membacanya meskipun secara diam. Da gengsi lamun dihadapkeun urang mah. Akhirnya diterima dulu. Oh ya, makasih. Belakang dibaca. Ada kita tutup. Ada orang yang seperti itu, ya kan? Berat kalau menerima nasihat langsung yang kita sampaikan lewat lisan, berat baginya. Karena merasa dia sudah sepuh, dia sudah tua, ya kan? Sementara kita yang menyampaikan nasihat lebih mudah. Coba dengan cara yang lain. Ini bagian dari uslub menyampaikan nasihat. Mungkin lewat tulisan, ada buletin, ada apalah, buku. Ini pasti akan diterima. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah baginya untuk menjadi lebih baik. Ketika nasihat itu tidak bisa disampaikan lewat lisan, maka sampaikanlah nasihat melalui wasilah-wasilah yang lain. Mungkin ada juga orang yang beralasan, saya gak bisa ngomong, saya gak bisa bicara, sulit bagi saya untuk mulai sebuah pembicaraan. Kalau ada orang yang berbicara, baru saya mau bisa. Tapi kalau belum ada yang mulai, saya gak bisa memulainya. Ada kan yang seperti itu? Jadi ketemu berdua sampai sekian jam gak ngomong-ngomong. Karena gak ada yang mulai. Ada orang yang seperti itu. Berat rasanya memulai sebuah pembicaraan. Apalagi ini modelnya mau menasehati. Iya kan? Ngobrol biasa saja ada sebagian orang yang gak bisa memulai. Namun tadi takol mau bicara kan gitu. Ada ya orang yang seperti itu modelnya. Kalau ditanya baru menjawab. Kalau tidak ditanya diam. Sing pikairah lagi diam. Kenapa? Ada belum ada yang nanya. Ya kan? Ada orang yang seperti itu, berat rasanya. Kalau memang seperti itu kondisinya, ingin menyampaikan nasihat, maka lakukan dengan cara yang lain. Tetap bisa. Ada banyak uslub, ada banyak cara dalam menyampaikan nasihat. Selanjutnya yang kedelapan dari adab dalam menyampaikan nasihat adalah al-iqtisadu fin nasihah, sederhana dalam menyampaikan nasihat. Sederhana dalam hal menyampaikan nasihat. Artinya nasihat itu enggak perlu terlalu sering kita sampaikan ke saudara kita. Disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai nasihat itu kemudian menjadi sesuatu yang membosankan saudara kita. Baru ketemu kita nasihati bulan ini. Setelah itu ketemu lagi, nasihatin lagi. Antum sebaiknya begini, begini, begini. Setelah itu ketemu, nasihatin lagi. Ana nasihatkan kepada antum begini, begini, begini. Ketemu lagi, nasihati lagi. Terus baru selang setengah jam, selang satu jam, setiap ketemu nasihat we terus. Ini saudara kita akan bosan. Aya ente nepi ka iraha nasehatan teh. Saya teh geus bosan. Dari tadi ente nyampein nasehat terus, ana sudah denger, panas kuping nih. Wah. Ini juga kurang baik ya, kalau menyampaikan nasehat terlalu berlebihan itu kurang baik. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dulu menyampaikan nasihat itu sepekan sekali setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis sepekan sekali beliau menyampaikan nasihat. Meskipun teman-temannya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya ini sangat menantikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Bahkan mereka inginnya sahabat Ibnu Mas'ud itu menyampaikan nasihat setiap hari. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud mengerti dan khawatir itu akan membuat mereka apa? Bosan. Yang tadinya nasihat itu akan bermanfaat menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena overdosis. Karena kelebihan, offset. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini juga melihat, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Nabi dalam menyampaikan nasihat itu berkala. Ada waktunya gitu. Tidak setiap saat. Ada waktunya. Ada momen-momen tertentu. Bahkan Nabi SAW kadang-kadang memanfaatkan satu momen. Ketika berkumpul, beliau menyampaikan nasihat. Ketika ada sebuah kejadian, beliau menyampaikan nasihat. Sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW itu betul-betul bermanfaat dan membekas dalam diri para sahabatnya. Ya. Ini yang butuh untuk diperhatikan. Al-iqtisad fin nasihah, sederhana dalam menyampaikan nasihat. Segala sesuatu kalau berlebihan kan buruk ya, efeknya, buruk akibatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, la taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu ekstrim dalam urusan agama kalian. Nasihat adalah urusan agama. Jadi enggak boleh ekstrim, enggak boleh keterlaluan. Ya. Dalam khutbah Jumat pun, ya kan? Di mana khutbah Jumat ini momen yang tepat untuk menyampaikan nasihat bagi seorang khatib. Nabi mengatakan apa? Inna tula salati rajul wa qisaru khutbatihi. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan ringkasnya khutbah seseorang adalah tanda dari apa? Kefakihannya. Tanda dari pemahamannya yang baik terhadap agama ini. Gak terlalu panjang ya, nasihat yang disampaikan. Sederhana saja. Ya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sederhana dalam menyampaikan nasihat itu tidak terlalu sering dan tidak terlalu panjang lebar. Singkat, padat, jelas. Ya. Dalam khutbah Jumat Nabi memberikan arahan seperti itu. Sholatnya yang diperpanjang, namun khutbahnya diperpendek, diringkas saja. Supaya apa? Supaya masuk. Ya. Kalau khutbah Jumat sampai 1 jam ini kan, aduh, bisa buyar konsentrasi. Pada awalnya jamaah bisa saja memperhatikan dengan baik, tapi 15 menit ke depan mulai beda urusannya. Ya. 15 menit lihat 15 menit kuat. 20 menit gogodeg. Ini. Ek bicara enggak boleh kan dalam khutbah Jumat. Ya, ketika mendengarkan khutbah Jumat. Akhirnya gogodeg. Atau pakai isyarat terus. Supaya dilihat sama si khatib. Kalau ceramah itu sudah lama gitu ya. Kalau di kalangan orang awam kan banyak ya gerak-gerik yang menandakan bahwa ingin segera selesai di khutbah. Mungkin di belakang berdehem-dehem. Ada juga yang bahkan bicara. La ilaha illallah, bicara. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu li wa lakum di belakang. Seorang muslim harus faqih. Harus mengerti. Nabi SAW tahu perasaan. Membaca perasaan orang. Memang khutbah Jumat adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan apa? Nasihat. Tetapi tidak boleh berlebihan. Tetap al-iqtisad fin nasihah. Sederhana dalam menyampaikan nasihat. Justru yang bagus itu kata Nabi apa? Dipanjangkan sholatnya, diperpendek khutbahnya. Fa'atilu as-salah. Perpanjang sholatnya. Wa'aksiru al-khutbata. Dan peringkas, perpendek khutbahnya. Ya. Adab lainnya adalah al-i'lanu bin nushi. Melakukan nasihat secara terang-terangan. Atau menyampaikan nasihat secara terang-terangan terkait dengan kesalahan seseorang. Imam Ibn Rajab Alhamdulillah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, i'lam anna zikral insan bima yakroh muharramun. Ketahuilah bahwa menyebutkan sesuatu terkait dengan seseorang yang dia tidak menyukainya adalah perkara yang diharamkan. Ada misalnya seseorang yang melakukan kesalahan. Kesalahannya hanya menyangkut dirinya sendiri saja. Enggak berhubungan dengan orang lain. Maka ketika kita ingin menyampaikan nasihat kepadanya, enggak perlu dibuka di depan khalayak umum. Si fulan tadi melakukan seperti ini, maka saya nasihatkan kepada si fulan agar begini, begini, begini, begini. Disampaikan di depan khalayak umum. Padahal kesalahan yang dilakukannya sifatnya apa? Pribadi. Ya. Enggak berhubungan dengan orang lain. Enggak boleh. Bukan termasuk cara yang baik dalam menyampaikan nasihat. Namun ada kalanya nasihat itu mesti disampaikan di depan khalayak umum. Ketika memang ada maslahatnya. Ingin memberikan peringatan kepada umat misalnya. Dari bahayanya fulan yang membawa pemikiran menyimpang. Yang mengajarkan kesesatan. Ini perlu dinasehati di depan khalayak umum. Sebagaimana dia menyebarkan kesesatannya ke semua orang. Ya. Nah. Khawatirin rahimani wa rahimakumullah, adab lainnya yang tidak kalah penting adalah al-amalu bin nasihah, mengamalkan apa yang telah dinasehatkan. Ya, mengamalkan nasihat. kita ketika menasehati seseorang untuk melakukan kebaikan, maka kita ada kewajiban menjadi orang yang pertama melakukan kebaikan itu. Sama-sama mengamalkan kebaikan. Tawasau bisabr, saling nasihat-menasehati dalam hal kesabaran, dan saling nasihat-menasehati dalam hal kebenaran. Nasihat yang kita sampaikan kepada saudara kita bukan hanya untuk diamalkan oleh dirinya saja, tapi juga untuk diamalkan oleh kita sendiri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah beliau menghimbau para sahabatnya untuk melakukan sesuatu kecuali beliau sudah melakukannya sebelumnya. Maka nasihat yang isinya kebaikan, apapun itu yang kita sampaikan kepada saudara kita, ini juga harus kita amalkan. Jangan sampai ada seseorang kita nasihati, ya akhi antum kenapa meninggalkan sholat sunnah, ini penting buat antum, penting untuk menyempurnakan sholat yang wajib antum, ayo lakukan. Setelah itu dia sendiri tidak melakukannya. Ada banyak seseorang yang seperti itu kan, ya akhi sepertinya antum ini butuh saum Senin dan Kamis nih untuk menyempurnakan saum Ramadan tahun kemarin yang kayaknya antum kurang di sana. Sementara dirinya sendiri enggak pernah melakukannya. Ada isaya mengesampurna sigana Ramadana. Enggak boleh begitu. Nasihat kebaikan yang kita sampaikan untuk saudara kita bukan hanya agar dia mengamalkannya, bukan hanya agar dia bisa melakukannya, tapi kita juga sama, agar kita bisa melakukannya, mengamalkannya. Ini penting. Namun bukan berarti bahwa kita baru bisa menyampaikan nasihat kepada saudara kita kalau kita sudah menjadi orang yang baik. Tidak. Gak mesti begitu. Gak mesti begitu. Nasihat itu tetap berlaku. Penyampaian nasihat itu tetap berlaku antar kita. Kita butuh menyampaikan nasihat kepada saudara kita sebagaimana kita butuh mendapatkan nasihat dari saudara kita. Karena nasihat ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama kehidupan yang menyangkut keagamaan. Kalau kita begitu semangat menasehati saudara kita dalam urusan-urusan dunianya, maka kita pun harus semangat menasehatinya dalam urusan-urusan agamanya. Kadang-kadang kita sering memberikan saran, masukan, nasihat kepada seseorang terkait dengan urusan dunianya, namun kita melupakan untuk menyampaikan nasihat dalam urusan agamanya. Gak boleh begitu. Kalau kita tidak ingin saudara kita bangkrut dalam urusan dunianya, maka kita juga jangan memiliki keinginan agar dia bangkrut dalam urusan apanya? Akhiratnya. Maka perlu ada apa? Nasihat. Masukan-masukan yang positif. Kita butuh masukan-masukan yang positif, sebagaimana saudara kita juga butuh masukan-masukan yang positif, yang baik. Khawan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah at-tasabbutu. Dalam adab nasihat ini perlu adanya tasabbut. Tasabbut meyakinkan sesuatu yang dinukil atau disampaikan kepada kita. Misalnya datang khabar kepada kita kalau saudara kita telah melakukan kesalahan, kesalahannya ini dan itu. Sampai khabar, sampai berita. Jangan langsung ditanggapi, tapi di cross check dulu. Diyakinkan dulu. Diperiksa sejauh mana kebenaran berita itu. Kalau jelas, betul saudara kita yang melakukannya dan kesalahannya pun betul seperti itu, baru kita sampaikan nasihat. Ya. Nah. Ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik, binaba'in dengan membawa apa, sebuah berita, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Bertabayyun agar jangan salah, agar tidak terjadi kekeliruan, kesalahpahaman yang fatal. Ada banyak berita yang dinukil kepada kita bahwa si fulan melakukan ini dan itu, padahal kenyataannya tidak. Ya. Maka perlu untuk di cross check terlebih dahulu, dicari kebenarannya. Ya. Ada mungkin seseorang dari kalangan saudara kita jalan dengan seorang perempuan, bukan istrinya. Sampai berita ini kepada kita bahwa dia jalan dengan yang bukan mahramnya. Bangkit semangat kita untuk menasehati, mendatanginya, wah menasehatinya. Setelah selesai panjang lebar nasihat, dia mengatakan, itu adik saya, Mas. Nah, coba. Jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Ya. Apalagi kalau sebelum menyampaikan nasihat sudah menyebarluaskan kepada yang lain. Oh, si fulan begini, jalan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Si fulan jalan dengan perempuan yang bukan mahramnya terus. Ini lebih fatal lagi. Ya. Maka telusuri sejauh mana kebenaran sebuah berita yang dinukilkan, yang sampai kepada kita. Ya. Pastikan dulu kebenarannya. Apalagi menyangkut berita-berita yang mungkin secara nalar kita, ini kayaknya gak mungkin saudara kita melakukannya. Ya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nah, harus ta'anni. At-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaitan. Berhati-hati, selalu tenang, itu datang dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. Nah. Setan ingin menjerumuskan kita. Ya kan? Kalau sampai terjadi hal yang seperti tadi, mungkin kita akan malu untuk kembali mengamalkan syariat apa? Nasihat, ya enggak? Nah. Jadi pastikan terlebih dahulu. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Adab berikutnya adalah tetap berusaha menutupi aib, celah yang ada dalam diri saudara kita ketika kita menasehatinya. Ya. Jangan mengumbar aibnya, jangan membicarakan aibnya kesana kemari, tutupi aibnya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang berusaha menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya. Memang sangat indah ya syariat Islam ini. Semuanya berisi kebaikan. Enggak ada kejelekannya. Islam adalah agama yang paling baik, paling sempurna. segala kebaikan ada di dalamnya. Siapa yang menginginkan kebaikan, silahkan cari di dalam Islam. Semua hal diatur sedemikian rupa. Ya. Supaya setiap kebaikan itu bisa kita gapai dan berakhir dengan kebaikan. Bermula dari kebaikan dan berakhir di atas kebaikan pula. Nasihat adalah amalan yang sangat besar. Amalan yang sungguh luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki kesemangatan, memiliki ghirah untuk gemar menyampaikan nasihat. Karena itu merupakan kewajiban kita. Kalau kita tidak pernah menyampaikan nasihat kepada saudara kita, berarti ada satu kewajiban yang kita abaikan. Kita tidak perlu merasa, wah saya belum pas untuk menyampaikan nasihat. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Fa'in lam yastati fabiqalbih. Fabilisanih. Wa'in lam yastati fabiqalbih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaknya ia mengubahnya. Mengubah dengan tangannya kalau tidak mampu dengan lisannya dan kalau tidak mampu dengan hatinya. Ya. Dan ingat, nasihat ini tidak selalu berhubungan dengan kemungkaran atau ketika melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Namun nasihat ini juga disampaikan yang isinya motivasi membangkitkan semangat saudara kita untuk beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita akan menjadi kuat dengan adanya munasahah, saling menasehati antara satu dengan yang lainnya. Ini bukti kecintaan yang ada di antara kita. Ini bukti kepedulian kita terhadap sesama kita. Umat Islam itu harus menjadi umat yang betul-betul berjiwa sosial. Perhatiannya sangat luar biasa terhadap sesamanya. Karena hanya dengan ini umat Islam akan menjadi kuat. Nasihat itu termasuk salah satu alat yang mempererat hubungan dan menguatkan tali persatuan dan kesatuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita kepada setiap apa yang dicintai dan diridhoinya. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Ini juga sudah ada yang mengingatkan, ini jam 12 lewat 3 itu zuhur. Kalau mau dilanjut ba'da zuhur. Barangkali mau dilanjut ba'da zuhur. Ya sudah selesai sekarang. Insyaallah jadi ba'da zuhur selesai. Ya. Nah. Ini belum azan di sini ya. Di sini belum ada. Hah? Tolong ini ada pertanyaan tapi. Boleh ada dulu, tolong.